Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan tayyiban katsiran mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yirda. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira amma ba'd. Ikhwani fiddin wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Pada pertemuan sebelumnya telah kita bahas hadis yang ke-10 dan kita akan beranjak pada hadis yang ke-11. Qala al-Imam al-Mujaddid Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullahu taala walahuma anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ja'alallahu ar-rahmata mi'ata juz'in fa amsaka 'indahu 99 juz'an wa anzala fil ardi juz'an wahida famin dhalikal juz'u tataraahamu al-khalaiqu hatta tarfa'a ad-dabbatu hafiraha an waladiha khasyyata an tusibahu walahuma dan bagi keduanya Bukhari Muslim anhu isyaratnya kepada hadis yang sebelumnya yaitu dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan rahmat 100 bagian maka Allah menahannya di sisinya 99 bagian dan menurunkan ke bumi 1 bagian dan dari 1 bagian tersebut makhluk saling menyayangi sampai binatang mengangkat kukunya dari anaknya khawatir akan menimpanya. Dijelaskan oleh Syekh Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala, ini adalah hadis yang agung. Padanya terdapat penjelasan tentang luasnya rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana Allah gambarkan di dalam Al-Quran dalam surah Al-A'raf ayat 156-157 wa rahmati wasi'at kulla syai'in dan rahmatku mencakup segala sesuatu fasa'aktubuha lilladhina yattaqun wa yu'tuna az-zakata walladhinahum bi ayatina yu'minun aku tetapkan bagi orang-orang yang bertakwa dan mereka menunaikan zakat dan orang-orang yang mereka beriman kepada ayat-ayat kami alladzina yattabi'una ar-rasulan nabiyya al-ummi yaitu orang-orang yang mengikuti rasul nabi yang ummi maka rahmat barakallahu fikum laha asbab itu ada sebab-sebabnya kata Syekh dan rahmat itu yang ada di sisi Allah subhanahu wa ta'ala rahmatun wasi'ah rahmat yang sangat luas juga sebagaimana disebutkan dalam ayat yang lain dalam surah Al-An'am 147 fa in kadzabuka fa qul rabbukum dzu rahmatin wasi'atin wala yuraddu ba'suhu 'anil qaumil mujrimin. Dan jika mereka mendustakanmu, maka katakanlah, Rabb kalian adalah Rabb yang memiliki rahmat yang sangat luas dan tidak bisa dihalangi siksaannya dari kaum yang berdosa. Dan dari rahmat tersebut yang disebutkan di dalam hadis ini yang al-muttafaq alaih, diriwayatkan Bukhari Muslim, Allah Subhanahu wa taala menurunkan dari rahmat itu satu rahmat ke dunia ini. Dan di sisi Allah Subhanahu wa taala ia simpan, ia tangguhkan 99 rahmat yang Allah Subhanahu wa taala tangguhkan, Allah tunda untuk Allah berikan di hari kiamat nanti. Maka lihatlah ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jal, bayangkan yang dengannya barakallahu fikum kita akan bisa merasakan bagaimana besarnya rahmat karunia Allah, besarnya fadilah Allah Subhanahu wa taala dari seluruh yang ada di alam semesta ini. Sejak Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit dan bumi dan sampai hari kiamat, semua gemerlap dan kemewahan dunia, segala perbendaharaan harta yang ada padanya, itu baru satu dari rahmat yang Allah Subhanahu wa taala turunkan dalam kehidupan dunia ini. Di mana barakallahu fikum, dari satu rahmat yang Allah Subhanahu wa taala turunkan ini, asarnya, pengaruhnya sampai ad-dabbah, yakni al-bahima atau al-bahaim, binatang yang sesungguhnya binatang itu tidak punya akal, tetapi subhanallah dia akan mengangkat cakarnya dari anaknya, tidak dia mangsa anaknya, dia akan mengangkat cakarnya karena khawatir akan tertimpa kepada anak binatang tersebut dari binatang buas, padahal dia tidak punya akal. Dan ini adalah rahmat tabi'iyah, kasih sayang secara tabiat yang Allah Subhanahu wa taala jadikan pada binatang. Dan itu dari asar satu rahmat yang Allah Subhanahu wa taala turunkan ke permukaan bumi ini. Makhluk saling mencintai, saling menyayangi. Sebagaimana pula gambaran pada hadis yang sebelumnya, dalam pertemuan sebelumnya, bagaimana besarnya kecintaan seorang ibu kepada anaknya. Dari wanita tawanan Hawazin, begitu besar kecintaannya kepada anaknya. Ini semua barakallahu fikum bagian dari asar, dari pengaruh satu rahmat yang Allah Subhanahu wa taala turunkan ke permukaan dunia ini. Sehingga barakallahu fikum, kalau asar pengaruh dari satu rahmat ini dengan segala yang ada dalam kehidupan dunia ini itu pengaruh dari satu rahmat. Lalu bagaimana dengan rahmat yang tersisa? Di mana di yaumul qiyamah nanti Allah subhanahu wa ta'ala akan menggabungkan satu rahmat yang telah diturunkan ini dengan apa yang Allah subhanahu wa ta'ala tahan di sisinya. Di yaumul qiyamah akan dicukupkan menjadi 100 rahmat, dan itu akan Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada ahlul jannah, kepada penduduk surga. Akan Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada mereka-mereka yang berhak untuk mendapatkan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala, dari hamba-hambanya yang mereka pun melakukan dan menempuh asbab, sebab-sebab yang dengannya bisa mendatangkan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka bertaubat kepada Allah, mereka beristighfar memohon ampun kepada Allah, mereka berinabah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, wa aslahu a'malahum, dan mereka memperbaiki amalan-amalan mereka. Inilah sebab-sebabnya, yang dengan sebab-sebab tersebut seorang hamba akan menggapai rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Ya Allah, tahan di sisinya sebanyak 99, dan akan digabungkan dengan rahmat yang telah Allah turunkan dari satu, dari dalam kehidupan dunia ini menjadi 100. Fa ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Maka Syekh menyatakan, fahadal hadithu fihi wasfullahi jalla wa ala birrahmah. Hadis ini padanya ada pensifatan Allah dengan sifat rahmat, sifat kasih sayang, dan bahwa dia adalah rahmat yang sangat besar, dan bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala merahmati hambanya, menyayangi hambanya dalam kehidupan dunia, tetapi rahmatnya di akhirat lebih besar lagi, sehingga barakallahu fikum, barang siapa yang tidak sanggup menggapai dan tidak mendapatkan rahmat dari Allah subhanahu wa ta'ala, sungguh betapa besarnya kerugian yang dia dapatkan. Namun sebagaimana telah diisyaratkan bahwa rahmat Allah subhanahu wa ta'ala untuk bisa meraih, menggapai dan mendapatkannya itu ada sebab-sebabnya, termasuk pula yang dicontohkan oleh Syekh di sini sebagai bagian dari kaidah dalam agama, bahwa al-jaza min jinsil amal, balasan itu termasuk bagian dari jenis amalan. Seorang hamba yang melakukan suatu amalan, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan balasan yang sejenis, yang semisal dengan yang telah dia perbuat. Contohnya adalah Nabi alaihi salatu wassalam berpesan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud wa Tirmidzi rahimahumullah, dari hadis Abdullah bin Amr ibn al-As radhiyallahu ta'ala anhuma, irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Rahmatilah orang yang di bumi, niscaya akan merahmati kalian zat yang ada di langit. Sehingga barakallahu fikum, seorang hamba yang mendambakan rahmat zat yang berada di langit, yang dia beristiwa di atas arsy-Nya, maka jadilah seorang hamba yang penyayang. sayang kepada keluarganya, anak-anaknya, sayang kepada tetangganya, sayang kepada masyarakatnya, sayang kepada orang tuanya, bahkan sayang kepada binatang. Tidak Allah subhanahu wa ta'ala sia-siakan rasa kasih sayang, rahmat yang kita berikan kepada binatang. Allah subhanahu wa ta'ala akan membalasnya. Dan Allah tabaraka wa ta'ala tidak pernah menyia-nyiakan sekecil apapun dari amalan hamba-hambanya. Kita sering mendengar tentang kisah atau bahkan mewarid dalam dua kejadian menimpa seorang lelaki, tetapi juga disebutkan menimpa seorang wanita pelacur dari kalangan Bani Israel. Bagaimana seorang wanita pelacur ini dengan sekian banyak dosa dari perbuatan keji, perzinahan yang dia lakukan, al-kabair, dosa-dosa besar, dia kehausan, mendatangi sebuah sumur dan meminum darinya. Ketika dia naik, dia mendapati seekor anjing yang sedang menjilat-jilat tanah basah yang ada di sekitar sumur tersebut, dan dia hampir mati karena kehausan. Maka dia pun kasihan kepada binatang ini, kepada anjing tersebut. Dia turun kembali ke dalamnya, kemudian memenuhi khufnya, semacam sepatu atau kaos kaki, dan dia isi dengan air, dia gigit dengan mulutnya, kemudian naik dan diminumkan kepada anjing yang kehausan tersebut. Fasyakarallahu laha, maka Allah subhanahu wa ta'ala bersyukur atas perbuatannya, maka Allah azza wa jalla masukkan dia ke dalam jannah. Barakallahu fikum. Binatang, rasa kasih sayang yang diberikan kepada binatang. Lalu bagaimana jika diberikan kepada sesama manusia, kepada keluarga, kepada anak-anak kita, apalagi dilandasi dengan iman, dengan ihtisabul ajr minallahi subhanahu wa ta'ala, mengharapkan ajr pahala di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan Nabi alaihi salatu wassalam ketika menjelaskan kepada Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu ta'ala anhu, bahwa apapun yang kita nafkahkan kepada keluarga kita, kepada istri, kepada anak, yang dengannya kita mengharapkan wajah Allah tabaraka wa ta'ala, sampai satu suap yang kita berikan kepada istri kita, Allah subhanahu wa ta'ala akan berikan pahala dengannya. Sekecil apapun, antum memberikan permen satu kepada anak antum, itu ajar di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi bandingkan sebaliknya, barakallahu fikum, ketika sikap kezaliman bahkan kepada binatang sekalipun, Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan pula balasannya. Sebagaimana kejadian seorang wanita yang dia mengurung seekor kucing, tidak dia biarkan kucing itu lepas mencari makan sendiri, tidak harus dia urus, dia bisa mencari makan sendiri. Tapi masalahnya adalah dia mengurung kucing tersebut, tidak dikasih makan, tidak dikasih minum, sampai dia mati kelaparan. Padahal nar, maka dia pun masuk ke dalam neraka. Fa ikhwani fi din rahimani wa rahimakumullah. Maka di antara sebab untuk menggapai, meraih dan mendapatkan rahmat Allah azza wa jalla, jadilah kita sebagai hamba-hamba Allah yang penyayang kepada sesama. Dalam hadis yang lain, Nabi alaihi salatu wassalam menyebutkan, "Matsalul mu'minina fi tawadihim wa tarahumihim wa ta'atufihim kamasalil jasadil wahid idza ishtaka minhu 'udwun tada'a sa'irul jasad bis-sahari wal humma. Permisalan orang mukmin dalam rasa cinta dan kasih sayang di antara mereka itu bagaikan satu tubuh, bagaikan satu jasad. Kalau ada satu dari anggota badan ini yang mengeluh sakit, yang lain ikut menanggung dan merasakannya dengan tidak bisa tidur dan merasakan demam. Artinya apa barakallahu fikum? Hadis ini mengajarkan kita tentang sifat dan sikap kepedulian kepada sesama. Rasa cinta dan kasih sayang kepada sesama, bahwa kita ini bagaikan satu jasad. Kalau dalam diri kita ada satu anggota tubuh kita merasakan sakit, sakit gigi misalnya, tidak kemudian anggota badan kita yang lain menyatakan, misalnya lisan kita, lidah kita, apalagi dia gigi dengan lidah bertetangga, ya rasain lu, biarin aja, aku gak mau tahu sama kamu, begitu lah. Gigi sakit semua ikut merasakan demam, gak bisa tidur. Yang otomatis anggota jasad yang lainnya berupaya untuk punya kepedulian kepada si gigi yang sedang sakit. Lisan akan pergi berjalan ke enam. Kok lisan berjalan? Kaki akan pergi berjalan menuju apotik. Lisan akan bertanya apa obat sakit gigi. Si tangan juga langsung buka dompet. Ini uangnya. Lengkap. Masya Allah. Lah kalau ini diterapkan dalam kehidupan sesama kaum muslimin, yang Nabi alaihi salatu wasallam menggambarkan mathalul mu'minina fi tawadihim wa ta'atufihim wa tarahumihim kamathalil jasadil wahid, seperti satu jasad. Tidak mungkin akan ada orang yang kelaparan di sekitar kita, tetangga kita, karena dia akan peduli. Ketika dia melihat barakallahu fikum ada saudara-saudaranya, tetangganya, temannya yang lalai dari syariat Allah subhanahu wa ta'ala, dia kasihan, dia nasihati, diingatkan dengan cara yang baik. Jangan sampai kemudian dia semakin dalam terjerumus dalam perbuatan dosa, kemaksiatan yang akan mengancam akhirat dia. Sayang kalau dia bergelimang dalam dosa, mempertaruhkan agamanya untuk mendapatkan secuil dari kenikmatan dunia, padahal semua kenikmatan dunia yang ada sejak Allah ciptakan langit dan bumi sampai hari kiamat nanti dengan segala gemerlap dunia ini cuma satu dari rahmat Allah yang Allah turunkan ke muka bumi. Jadi jangan tertipu ya akhi, peduli dia, perhatian dia, selalu terngiang-ngiang dalam dirinya. Sabda Nabi alaihi salatu wassalam, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak beriman seorang di antara kalian dengan iman yang sempurna sampai dia cinta kepada saudaranya sebagaimana dia cinta kepada dirinya sendiri. Peduli dia. Dia tidak akan senang membiarkan saudaranya dalam dosa, dalam kesesatan, dalam kejahilan, akan dia bantu. Kalau dia barakallahu fikum tidak senang ketika ditegur, dinasehati dengan cara yang kasar, orang lain juga demikian. Dia mempergaulinya dengan cara yang rahmat, penuh kasih sayang. Karena dia merasa bagaikan satu tubuh. Kalau diri kita tidak suka ketika terjatuh dalam kesalahan, diumbar aib kita kemana-mana, orang lain juga merasakan yang sama. Subhanallah, seandainya bimbingan Nabi alaihi salatu wassalam ini diterapkan dengan sebenar-benarnya, luar biasa kehidupan dunia ini akan aman, tenteram, nyaman, damai. Ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullahu jami'an, Oleh karena itu Syekh menyatakan setelah menyebutkan dua hadis ini, wa idza aw fa idza tarahamu, ketika mereka saling menyayangi, rahimahumullah, maka Allah Subhanahu wa taala merahmati mereka. Maka famin muqtada hadzal hadis, di antara tuntutan dari hadis ini adalah zikir anna asbab rahmatillah, penyebutan bahwa sebab rahmat Allah Subhanahu wa taala adalah hamba saling mencintai atau saling menyayangi dan merahmati di antara sesama mereka. Ikhwani fi din, a'azzani Allah wa iyyakum. Kemudian hadis yang berikutnya, yang ke-12, qala al-imam al-mujaddid Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala, wa li muslimin ma'nahu min hadithi Salman, wa fihi kullu rahmatin tibaqun ma baina as-samaa'i wal ard, wa fihi فَإِذَا كَانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ كَمَّلَهَا بِهَذِهِ الرَّحْمَةِ. Dan bagi Muslim, diriwayatkan oleh Imam Muslim, maknanya, yang maknanya dari hadis Salman, di situ disebutkan setiap rahmat itu berlapis antara langit dengan bumi. Dan juga disebutkan di dalamnya, dalam hadis tersebut, فَإِذَا كَانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ, jika di hari kiamat nanti, kammalaha bihadihi rahmah, Allah sempurnakan dengan rahmat yang telah diturunkan ke dunia. Kemudian Syekh Al-Fauzan kembali menerangkan, di dalam hadis ini kata beliau, penjelasan tentang luasnya rahmat Allah. Yang Allah Subhanahu wa taala disifati dengannya dengan sifat ar-rahmah. Maka satu rahmat itu tasau as-samawati wal ard, memenuhi langit dan bumi. Dan ketika terjadi hari kiamat atau ketika di hari kiamat nanti akan disempurnakan dengan rahmat yang Allah Subhanahu wa taala tangguhkan di sisinya menjadi 100 rahmat, sehingga ini adalah dalil tentang luasnya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula barakallahu fikum, hikmah yang terselip dalam hadis ini ketika diterangkan, dijelaskan bagaimana luasnya rahmat Allah tabaraka wa taala, hendaknya menjadikan seseorang untuk tidak berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jangan putus asa. Kenapa? Karena rahmat Allah luas. Rahmat Allah luas, jangan berputus asa. Oleh karena itu Allah menyatakan di dalam Al-Quran, dalam surah Az-Zumar ayat 53, Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim, la taqnatu min rahmatillah. Katakan, wahai hamba-hambaku yang mereka melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, mereka menzalimi diri mereka sendiri, jangan kalian berputus asa dari rahmat Allah. Dan juga Allah menyatakan melalui lisan Nabiullah Ibrahim alaihi salam dalam surah Al-Hijr ayat ke-56, qala, beliau berkata, Ibrahim, وَمَنْ يَقْنَتُ مِنْ رَحْمَةِ رَبِّهِ إِلَّا الضَّالُّونَ. Tidak ada orang yang berputus asa dari rahmat Allah kecuali orang yang sesat. Juga Allah Subhanahu wa taala menyatakan dalam atau melalui lisan Nabiullah Ya'qub alaihi salam dalam surah Yusuf ayat ke-87, wala tayasu mir rauhillah innahu la yayasu mir rauhillahi illa alqaumul kafirun. Jangan kalian berputus asa dari rahmat Allah, karena sesungguhnya tidaklah yang berputus asa dari rahmat Allah kecuali kaum yang kafir. Kaum yang kafir. Maka di dalam hadis ini dan hadis-hadis yang semisalnya, demikian pula ayat, menjelaskan bahwa tidak sepantasnya bagi seorang muslim untuk dia berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Meskipun dosanya besar, sebesar apapun, sebanyak apapun dari dosa-dosa tersebut, la yaqnatu min rahmatillah. Dia tidak boleh sama sekali untuk berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan sekali, kata Syekh mengingatkan, jangan sekali-kali menanamkan suatu keyakinan atau pemahaman bahwa Allah tidak akan mengampuni saya, terlalu banyak, terlalu besar dosa-dosa saya. Akhirnya dia meninggalkan taubat. Sebagaimana kejadian Bani Israel yang bertanya kepada seorang alim atau seorang rahib, seorang pendeta yang jahil, tatkala dia telah membunuh 99 orang, adakah taubat bagi saya? Tidak ada taubatmu, terlalu besar dosamu, Allah tidak akan mengampunimu. Fahadha ma yanbaghi. Yang demikian tidak sepantasnya. Tidak sepantasnya membuat orang barakallahu fikum menjadi pesimis, atau dirinya sendiri. Sebagaimana Nabi alaihi salatu wassalam menceritakan tentang apa yang terjadi pada kaum Bani Israel. Di mana ada dua orang bersaudara, ima saudara kandung atau saudara sesama muslim. Yang satu luar biasa ketaatannya, kesalehannya. Yang satunya selalu berbuat maksiat, dosa. Sampai kemudian dia menyatakan, wallahi la yaghfirullahu lak. Demi Allah, Allah tidak akan mengampuni kamu. Karena begitu sangat seringnya, terus menerus dia berbuat dosa. Maka Allah Subhanahu wa taala menegur, man dzalladzi yata'alla alayya alla aghfira li fulan. Siapa yang telah berani bersumpah atas namaku bahwa aku tidak akan mengampuni si fulan. Fa inni qad ghafartu lahu wa ahbabtu amalak. Aku sudah mengampuni dosa-dosanya dan aku hapuskan amalanmu. Subhanallah, padahal dia seorang yang saleh, taat beribadah kepada Allah. Namun ketika dia merasa ujub, bangga diri dengan kebaikannya, dengan kesalehannya, dan dia menghalangi rahmat Allah dan ampunan Allah Subhanahu wa taala, menghukumi Allah demikian bahwa dia tidak akan mengampuni kepada seorang hamba yang banyak berbuat dosa, ternyata Allah Subhanahu wa taala muamalahi dia, Allah sikapi dia dengan cara Allah ampuni si fulan tersebut yang dia telah bersumpah bahwa Allah tidak akan mengampuninya, dan di sisi lain Allah telah membatalkan amalan dia. Ikhwani fi din rahimani wa rahimakumullah. Sehingga kata Syekh, maka yang seharusnya dan sewajibnya adalah dia berupaya bertaubat kepada Allah, mengharapkan rahmat Allah, Naam, mahma kana dzambuhu wa mahma kanat ma'siyatuhu. Betapapun besar dan banyaknya dosanya, betapapun besar dan banyaknya kemaksiatannya, fa idza taba minha taballahu alaihi. Kalau dia mau bertaubat, Allah Subhanahu wa taala akan berikan taubat kepadanya. Maka demikian pula orang musyrik, orang kafir, orang munafik, seorang pezina, seorang pencuri, peminum khamar, orang yang makan riba, fahaulai jami'an, mereka ini seluruhnya kalau mereka mau untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, taballahu alaihim, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan taubat, ampunan kepada mereka. Ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah. Namun di sana ada juga perkara penting yang Syekh mengingatkan. Setelah dibangun suatu keyakinan, suatu akidah, untuk kita benar-benar berharap dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala, jangan berputus asa sedikit pun darinya. Namun di sini Syekh mengingatkan, walakin yambaghi lil insan, akan tetapi sepantasnya bagi manusia, alla yattakila ala si'ati rahmatillah, agar dia tidak bersandar semata-mata kepada luasnya rahmat Allah. Akhirnya apa? Akhirnya yang dia lakukan adalah wabittali yatahawan bil ma'asi. Akhirnya dia bermudah-mudahan berbuat maksiat. Ya Allah, itulah rahmatnya luas. Allah itu maha pengampun. Akhirnya bermudah-mudahan, bergampang-gampangan untuk berbuat dosa dan kemaksiatan. Maka ketahuilah barakallahu fikum, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala rahmatnya luas, maghfirah dan ampunannya luas, tapi Allah Subhanahu wa taala pula syadidul iqab, siksaannya sangat keras. Ya, siksaannya sangat sangat keras. Maka Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam surah Al-An'am ayat 147, faqul rabbukum dzu rahmatin wasi'ah, katakanlah rabb kalian adalah rabb yang memiliki rahmat yang luas, wala yuraddu ba'suhu 'anil qaumil mujrimin, dan tidak bisa ditolak siksaannya bagi kaum yang berdosa. Bahkan perhatikan, dalam satu ayat berurutan dalam surah Ghafir ayat ketiga, ghafiriz zambi wa qabilit taubi syadidil iqab, Allah katakan ghafiriz zamb, Allah mengampuni dosa, wa qabilit taubi, menerima taubat, tapi lanjutannya syadidil iqab, keras siksaannya, berurutan sekaligus dalam satu ayat. Na'am barakallahu fikum, yang ringkas. Na'am, langsung. Sehingga barakallahu fikum, hendaknya bagi manusia dia tidak bermudah-mudahan dalam perbuatan maksiat, tapi bertakwalah kepada Allah, takutlah kepada adab Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana engkau mengharapkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sehingga seorang mukmin yajma', dia menggabungkan bainal khauf war raja, antara takut dengan harapan. Naam. Takut dan berharap. Namun barakallahu fikum, janganlah dia takut dengan ketakutan yang menjadikan dia putus asa dari rahmat Allah. Sebagaimana jangan dia berharap memiliki raja kepada Allah Subhanahu wa taala dengan suatu perkara yang menjadikan dia merasa aman dari makar Allah. Ini tidak boleh. Itu namanya ghulu, berlebih-lebihan, ekstrim. Naam. Tetapi pertengahan. Dan ini barakallahu fikum, bainal khauf war raja, dia jalani dalam kehidupan dia berjalan seiring seimbang bagaikan dua sayap burung. Tidak boleh berat sebelah. Ya. Bagaikan dua sayap burung yang berjalan seimbang antara al-khauf war raja, rasa takut dan harapan dia. Namun di sini Syekh juga menyebutkan, kecuali ketika seseorang barakallahu fikum pada satu kondisi sudah berada pada keadaan yang hampir meninggal, dalam kondisi sekarat, dia lebih mengedepankan sisi ar-raja, berharap, di mana dia sudah tidak punya kesempatan melakukan sekian banyak amalan karena kematian sudah diambang mata. Maka dalam kondisi seperti ini, kata beliau, dia lebih mendominankan sisi ar-raja, mengharapkan rahmat Allah, berharap Allah ampuni dia, berharap Allah subhanahu wa ta'ala masukkan dia ke dalam jannahnya. Maka Nabi menyatakan, la yamutanna ahadukum illa wa huwa yuhsinu dhanna billah, janganlah seorang di antara kalian meninggal kecuali dalam kondisi dia berbaik sangka kepada Allah. Karena Allah menyebutkan dalam hadis yang lain, dalam hadis kursi, ya, Allah berfirman dalam hadis kursi, ana inda dhanni abdi, aku berada pada prasangka hambaku. Maka senantiasalah kita berbaik sangka kepada Allah, maka Allah akan memberikan kepada kita sebagaimana persangkaan kita kepadanya. Wallahu ta'ala alam bisawab. Ini kandungan hadis dari beberapa yang telah kita baca. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikannya bermanfaat dalam kehidupan dunia dan lebih-lebih lagi dalam kehidupan akhirat kita. Naktafi bihadal miqdar. Wa sallallahu wa sallam wa barak ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.